قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله kita bersyukur pada Allah yang telah menakdirkan di pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Allah dan akan melanjutkan membaca tafsir surah Al-Baqarah ayat, masih pada ayat yang ke-83. Ini nikmat dari Allah Ta'ala yang senantiasa kita harus bersyukur terhadapnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, wa idh akhadna mitsaqa bani Israel, dan ingatlah tatkala kami mengambil janji Bani Israel. Apa isi janjinya? La ta'buduna illallah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba, berbuat baik kepada sanak kerabat yang dekat maupun yang jauh. Wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa qul lin nasi husna, dan berkata-kata yang baik kepada manusia siapapun dia. Wa aqimus shalah, dan hendaklah menegakkan salat. Wa atuz zakah, dan hendaklah membayar zakat. Inilah perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Bani Israel, begitu juga kepada kaum muslimin. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ya rahmakallah. Jazakallah khairan. Summa amara bil ihsan ila an-nasi umuman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bismillah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka dan juga kepada kita berbuat ihsan secara umum kepada seluruh manusia. Di mana Allah menyatakan wa qul lin nasi husna, dan hendaklah kalian berkata-kata yang baik kepada manusia. Termasuk ucapan hasan, ucapan yang baik, yaitu amarahum bil ma'ruf, mengajak mereka kepada perkara-perkara yang ma'ruf, mendakwai mereka kepada perkara-perkara yang baik, apapun itu. Dan tidak ada perkara yang lebih ma'ruf daripada tauhid, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ini ucapan yang baik dan yang paling baik. Wa nahyihim 'anil munkar, termasuk ucapan yang baik adalah melarang mereka dari perbuatan yang mungkar, melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan keji, perbuatan maksiat. Ini ucapan-ucapan yang baik. Nah. Dan juga wa ta'limhumul ilm, mengajarkan kepada mereka ilmu, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan sunnah. Ini adalah ucapan-ucapan yang baik kepada manusia. wa badhis salam, dan juga menyebarkan salam kepada baik yang kita kenal maupun yang tidak, ucapan salam kepada mereka, assalamualaikum. Ini ucapan yang baik. Wal bisyashah, dan juga wajah yang berseri, tersenyum dengan mereka. Wa ghairi dzalika min kulli kalamit thayyib, dan juga ucapan-ucapan baik yang lainnya. Nah, kemarin kita sudah bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar di antara dosa besar. Sampai tiga kali Rasulullah menyatakan yang demikian itu. Mereka menyatakan, bala tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dosa yang paling besar di antara dosa besar adalah syirik pada Allah, asyirku billah. Yang kedua yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang tadinya Rasulullah sedikit berbaring gitu, bukan berbaring ya, bersandar, tiba-tiba Rasulullah langsung duduk menyatakan, ala biqauli zur, ketahuilah termasuk dosa besar adalah qaul zur, berkata dusta. Demikian juga wasyahidah, dan juga saksi palsu. Berulang-ulang Rasulullah sebutkan yang demikian itu, karena memang banyaknya manusia yang banyak berdusta untuk membela sang kekasihnya, untuk membela organisasinya, untuk membela orang yang dia cintai, untuk membela klannya, untuk membela kelompoknya, untuk membela orang yang punya hubungan keluarga dengannya, dia berkata dusta. Betapa banyaknya. Apakah karena dibayar sebagai pembelanya, nah, atau pengacaranya, atau backingnya, atau yang lainnya, sehingga dia menjadi saksi palsu, sehingga dia berdusta, dan ini dianggap remeh, padahal ini dosa besar. Jangan berdusta, katakan yang hak. Walaupun nah, yang salah adalah anak kita sendiri, walaupun yang salah itu nah, adalah kelompok kita, golongan kita, partai kita, na'udzubillah ya, jangan membela partai kemudian berdusta. Jangan berdusta gara-gara membela organisasi, golongan. Jangan, tidak boleh berdusta, itu enggak boleh. Nah, kemudian walamma kana al-insanu la yas'un nas bi malihi amara bi amrin yaqdiru bihi al-ihsan ila kulli makhluq. Tatkala tidak seluruh manusia mampu berbuat baik dengan hartanya, maka Allah perintahkan mereka berbuat baik dengan apa yang mereka mampu, yaitu dengan kata-kata yang baik. Insyaallah mayoritas manusia mampu untuk berkata-kata yang jujur, yang baik. Maka Allah perintahkan berbuat baik kepada seluruh makhluk. Wa huwal ihsan bil qaul, berbuat baik dengan ucapan. Naam. Termasuk kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, sekalipun mereka ngeyel, bandel, segala macam, tetap berkata yang baik. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, ayo mari kemari, kita menuju satu kalimat, satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Allah na'budu illallah, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Bagaimana, setuju? Yahudi tahu yang demikian itu, Nasrani tahu. Nah, gimana? Bukankah Tuhan kita adalah Allah? Iya, mereka mengakui. Hanya lidah mereka yang jidat, yang enggak jelas saja mengomong Allah dipanggil Allah. Tuhan Allah. Ya sudah, tapi maksudnya yaitu Allah. Gimana, setuju? Dan jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagai Tuhan. Jangan sampai sebagian kita dengan sebagian yang lainnya mengambil sebagian kita menjadi Tuhan. Setuju enggak? Jangan menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Jangan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, ini kata-kata yang baik. Jangan berkata-kata yang kotor, mencaci, merendahkan, menghinakan. Enggak boleh. Kata-kata yang baik. Begitu juga dengan ahlul bid'ah, pelaku berbagai macam kebid'ahan, tetap sampaikan al-haq, Al-Quran dan Sunnah. Itu keliru, itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Jangan ikuti hawa nafsu dan yang lainnya, sampaikan. Demikian juga dengan orang-orang munafik yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran, tetap sampaikan al-haq dengan tegas dan terang dan jelas kepada mereka. Jangan dusta, jangan pula, ini kan demi kebaikan, enggak bisa. Demi kebaikan kalian berdusta, tidak boleh. Tetap katakan al-haq. Fa yakunu fi dhimmi dhalika an-nahyi an al-kalam al-qabih lin-nas hatta lil-kuffar. Maka jadilah perintah Allah wa qulu lin-nasi husna mengandung makna larangan berkata kata-kata yang jelek kepada manusia. Sekalipun orang kafir, tidak boleh kita berkata-kata yang jelek. Dasar anjing, babi, iblis, syaitan, enggak boleh. Tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang demikian. Sekalipun orang kafir, tetap kita berkata-kata yang baik. Apalagi yang dianggap kafir, la haula wala quwata illa billah, seperti sebagaimana pemahaman NII, Negara Islam Indonesia, memiliki negara di bawah tanah. Yang menganggap kafir setiap orang yang tidak masuk di kelompoknya. Lebih parah lagi, menghalalkan, merampas harta mereka sehingga orang tuanya yang tidak masuk kelompoknya ditipu, tanahnya dijual. Gak boleh. Dan orang kafir saja, yang betul-betul kafir saja, kita harus berkata-kata yang baik kok. Apalagi dengan orang tua sendiri yang muslim. Jangan gampang-gampang mengkafirkan kaum muslimin. Betapa liciknya syaitan sehingga memberikan pemahaman, menyebarkan pemahaman kepada kaum muslimin, menganggap kafir orang yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Jangan demikian. Jangan gampang-gampang mengkafirkan. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah menyatakan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan. Dan janganlah kalian mendebati ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Betapa banyak ahlul kitab Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam Islam karena dakwah yang baik. Nah, penjelasan yang jelas, terang, gamblang. Mereka terima. Dan betapa banyak mereka lari dari Islam gara-gara dai-nya ucapannya kotor. Walaupun benar, walaupun sedang membantah ahlul bid'ah, tetapi ucapannya kotor, kasar, jelek, sehingga mereka lari dari Islam. Maka Allah perintahkan, jangankan berdebat dengan mereka dan ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Wa min adabil insan alladzi adaballahu bihi al-ibadihi, di antara adab manusia yang Allah ajarkan kepadanya, kepada para hambanya adalah ayyakunal insanu nazihan fi aqwalihi wa af'alihi. Hendaklah manusia berbannya dan perbuatannya. Ini adab yang Allah ajarkan. Adab yang Allah ajarkan kepada para hambanya untuk berbuat baik di dalam ucapannya dan perbuatannya. Baik-baik. Ucapan yang baik-baik dan perbuatan yang baik. Bukan ucapan yang kotor, ucapan yang rendah, ucapan yang keji. Jangan. Bal yakunu husnul khuluq. Bahkan tidaklah dia menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Wasil hilm. Nah, yang lemah lembut. Nah, tenang. Mujamilan lil khalq. Likuli ahad. Dan berbuat baik kepada semua orang. Saburan ala ma yanalahu min adal khalq. Dan tidaklah seorang da'i itu sabar mendapatkan gangguan dari makhluk, difitnah, dianggap keras, dianggap dicaci maki, sabar. Itu namanya, itu juga kan cuma fitnah. Tidaklah sabar apapun yang menimpanya. Jangan membalas dengan kata-kata yang kotor pula, jangan. Sabar. Imtithalan bi amrillah, dan rangka mencontoh perintah Allah dan rangka mengerjakan perintah Allah. Wa raja li thawabihi, dan rangka untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah. Maka sabarlah. Dibilang kaku, introspeksi diri saja, introspeksi diri. Nah, sabar. Summa amarahum bi iqamatis shalah. Kemudian setelah Allah perintahkan untuk berkata-kata yang baik kepada seluruh manusia, maka Allah perintahkan sholat. Ya Allah, betapa banyak manusia, betapa banyak termasuk Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha yang mereka masuk Islam ketika mereka melihat orang itu sholat. Dia lihat ibunya yang telah masuk Islam. Ibu ngapain? Ambil air wudhu nak. Ibu mau sholat, mau sembahyang. Iya, mau sholat, sembahyang. Kenapa harus wudhu ibu? Kami akan menghadap Allah yang maha suci. Maka kami harus suci, membersihkan diri kami dari kotoran-kotoran, dari najis, hadas kecil maupun hadas besar. Untuk beribadah kepada Allah kami harus bersih. Kagum dia. Karena selama ini kami beribadah kepada Tuhan kami, kepada berhala kami, tidak pernah dalam keadaan bersuci. Sembayang-sembayang saja. Tidak peduli dengan keadaan yang sedang najis. Habis buang hadas kecil, habis kencing, habis BAB, enggak berwudu, enggak bersuci. Sehingga mereka terkagum-kagum sehingga masuk Islam. Itu suara apa yang indah itu ibu? Itu suara azan nak, memanggil kami untuk sholat. Kok tenang hati saya mendengarkannya ya? Sehingga banyak orang masuk Islam dengan perintah sholat ini. Maka Allah perintahkan untuk sholat. Ternyata perintah sholat ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apalagi kaum muslimin. Tapi sayang mereka banyak meninggalkan sholat. Kecuali sedikit saja di antara mereka. Baik itu Yahudi, ada yang sholat. Tapi mayoritas tidak sholat. Begitu juga Nasrani, ada yang sholat. Tapi sangat sedikit, mayoritas mereka tidak sholat. Kaum muslimin, banyak yang sholat, banyak juga yang tidak sholat. Ya Allah, maka Allah perintahkan mereka untuk menegakkan sholat, wa ita'iz zakah, dan dalam mereka membayar zakat. Juga banyak orang-orang Yahudi Nasrani masuk Islam ketika mereka tersentuh hatinya melihat kaum muslimin membayar zakat. Zakat yaitu sodako, perhatian mereka kepada sesama manusia, tertarik mereka. Luar biasa perintah Allah ini, mengandung maslahah yang luar biasa. Bayar zakat. Jangan seperti kelompok-kelompok sesat yang mewajibkan bayar zakat yang tidak disyariatkan. Zakat profesi, nah, zakat setiap anggota harus bayar 10%, 20% setiap bulannya. Ini zolim. Zakat itu setahun sekali, itu pun kalau sampai nisab dan sampai haulnya. Punya emas 85 atau 96 gram, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau sudah 1 tahun, kalau belum 1 tahun enggak boleh diambil zakatnya. Kalau enggak sampai sekian gram, maka enggak boleh diambil zakatnya. Ini tiap bulan, ini zalim. Enggak boleh. Apalagi tiap bulan anggotanya harus bayar 10%, ini zalim. Allah akan minta pertanggungjawaban pada yaumul kiamah. Orang-orang yang terzalimi itu akan menuntut badannya, akan mengambil pahala yang dia miliki, sehingga menjadi bangkrut orang tersebut. Itu kezaliman, bahaya. Nah, zakat yang diperintahkan oleh Allah adalah zakat yang syar'i. Walamma taqaddama anna as-salata mutadamminatun lil ikhlas lil ma'bud waz-zakah mutadamminatun lil ihsan ila al-'abdi. Sebagaimana telah lalu, bahwasanya salat itu mengandung keikhlasan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah. Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah pasti salat. Dia menyambung hubungan baiknya kepada Allah, penciptanya, pemberi rezekinya, pengaturnya. Dan juga hablum minan nas perlu dijaga dengan cara membayar zakat, sehingga masyarakat tidak akan mau merampok, mencuri, begal dan yang lainnya, karena kebutuhannya tercukupi dengan orang bayar zakat. Banyaknya perampokan, pencurian, pembegalan dan yang lainnya karena memang banyak manusia tidak bayar zakat. Terjadi kesenjangan sosial, di mana-mana banyak pencuri, perampokan. Wajar, karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak bersedekah, tidak zakat, tidak infak. Sehingga nampak jelas kesenjangan di masyarakat. Nah, kita harus menjaga hubungan baik kita kepada Allah, hablum minallah wa hablum minannas, dan juga hubungan baik dengan manusia dengan berzakat atau infak, sedekah. Yang akan merasakan kenikmatannya, kebaikannya, faedahnya, ya kita sendiri. Maka kerjakan perintah Allah Ta'ala. Thumma kemudian ba'da hadal amri lakum bihadihil awamir al-hasanah allati iza nazar ilaiha al-bashir al-akil arfa anna min ihsanillahi ila ibadihi an amarahum biha wa tafaddala biha alaihim wa akhudal mawathik alaikum. Kemudian ikhwati fillah, juga betapa banyak manusia, orang-orang Yahudi Nasrani masuk Islam karena melihat Islam itu perhatian kepada anak yatim. Masya Allah, ada panti asuhannya yang menyantuni anak yatim. Nah, yang orang tuanya meninggal dunia maka disantuni, dididik, diajarkan adab, akhlak, diajarkan agama, sehingga mereka tertarik. Kata mereka, di agama kami enggak ada yang seperti ini. Nah, di agama mereka tidak ada menyantuni anak yatim, itu enggak ada. Nah, sebenarnya ada, tetapi mereka berpaling, mereka tidak mau amalkan. sehingga ketika melihat kaum muslimin yang menyantuni anak yatim, tersentuh hati mereka. Perintah Allah ini berlaku pada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Nasrani, tetapi mereka berpaling. Summa ba'da hadzal amr, setelah Allah perintahkan untuk melaksanakan sholat kepada mereka dan juga perintah-perintah yang lainnya, perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, perintah untuk berbuat baik kepada sanak kerabat, perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, perintah untuk berkata-kata yang baik kepada seluruh manusia, perintah untuk sholat, untuk bayar zakat, tentunya bagi orang-orang yang berakal, ketika melihat perintah yang seperti ini, dia akan tahu betapa baiknya Allah kepada manusia ini, kepada makhluk ini. Ini adalah fadilah dari Allah. Dengan peraturan seperti ini menunjukkan Allah perhatian. Allah itu baik. Karena dengan mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada orang tua, anak sanak kerabat, anak yatim, fuqara wal masakin, jujur, berkata yang benar, itu akan tercipta keamanan, ketenteraman, kebahagiaan di suatu tempat, di suatu daerah, kapanpun dan dimanapun. Wah, luar biasa ini peraturan Allah yang luar biasa. Orang yang berakal pasti akan tahu ini fadilah dari Allah. Peraturan-peraturan yang dibikin dalam suatu daerah, suatu desa, itu menunjukkan kepala desanya perhatian kepada masyarakatnya. Adapun ketika mereka dibebaskan semau-mau gue, silakan, menunjukkan dia tidak sayang kepada masyarakatnya. Peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada hambanya ini menunjukkan Allah itu perhatian dan sayang kepada hambanya. Fadilah Allah, Allah memberikan keutamaan kepada hambanya. Nah, sehingga mereka merasakan ketenangan hidup di dunia ini dan akan bahagia juga di akhirat nanti ketika mereka mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullahu jamian barakallahu fikum. Tetapi sayang, Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, mereka berpaling. Kemudian Allah menyebutkan, summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kalian berpaling. Maksudnya berpaling? Naam? Pulang, pergi. Dua-duanya. Tawallaitum ala wajhil i'rad, artinya berpaling di sini yaitu menolak perintah ini. Enggak mau mentauhidkan Allah, tetap menyekutukan Allah, menyatakan Allah punya anak. Ini zalim. Masa Allah punya anak? Kemudian menyatakan bahwasanya, nah, ini Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, ini zalim. Begitu juga Hindu Buddha, ini Tuhan yang menciptakan, ini Tuhan yang merusak, yang meleburkan, ini Tuhan Bapak. Enggak boleh, ini zalim. Menyatakan Uzair sebagai anak Allah, ini enggak mau mereka. Akhirnya mereka ribut sendiri, berpecah belah sendiri, mereka bertikai sendiri. Disuruh berbakti dan orang tua mereka tidak mau. Sehingga banyaknya mereka yang durhaka kepada orang tua mereka sendiri. Tidak mau berbuat baik dengan tetangganya, dengan sanak kerabatnya. Sehingga terjadilah pembunuhan. Nah, saudara mereka dikucilkan, yang berkulit hitam direndahkan, dihinakan. Perampokan, pembunuhan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan mereka rasakan di dunia ini, akan mereka rasakan juga di alam kubur, dan mereka akan rasakan juga ketidaktenangan itu pada yaumul qiyamah nanti, karena mereka berpaling. Li'anna mutawalli qad yatawalla walhuniyatul ruju' ila ma tawalla anhu wa haula'i laisa lahum raghbah wala ruju' fi hadhil awamir fana'udzubillah minal khuzlan. Tetapi orang Bani Israel tersebut, Yahudi dan Nasrani, mereka berpaling. Nah, tidak mau kembali. Karena ada orang yang dia berpaling untuk pulang, balik. Tapi ternyata mereka tidak berpaling dan tidak pernah kembali. Nah, karena tidak punya keinginan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. ini kita berlindung kepada Allah dari kerendahan dan kehinaan ini, sehingga mereka menjadi rendah, mereka menjadi hina. Rumah harus pakai tembok tinggi, harus pakai CCTV, harus pakai satpam, harus pakai penjaga, harus pakai, ya rasain. Berbeda dengan Rasulullah, rumahnya gak ada pagar-pagar, aman. Nah, masyarakatnya juga gak pernah curang, selalu jujur dalam jual beli. Kalau mereka selalu curiga dalam timbangan, curiga ini semua, curiga tidak nyamanan, tidak ketenteraman, karena mereka berpaling dari perintah Allah. Nah, na'udzubillah, itu kerendahan, itu kehinaan. Oleh sebab itu kaum muslimin juga jangan berpaling, kaum muslimin jangan berpaling dari perintah Allah, kerjakan perintah-perintah Allah. Kalian akan merasakan ketenangan, kenyamanan, ketenteraman dalam hidup di dunia, di alam barzah, dan di akhirat nanti. Tauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik dengan manusia, jujur dan berkata, tegakkan sholat, bayar zakat, sayang kepada anak yatim, fuqara wal masakin, kalian akan bahagia. Nah, illa qalilan minkum, kata Allah pada ayat lanjutan ayat tersebut, kecuali sedikit di antara mereka. Artinya apa? Hadza istisna li alla yuwahimu annahum tawallau kullu tawallau nam kulluhum. Ini pengecualian agar jangan salah paham seakan-akan bahwasanya seluruh Bani Israel, seluruh Yahudi, seluruh Nasrani mereka berpaling. Enggak. Enggak semuanya, tapi mayoritas. Allah kecualikan, kecuali sedikit. Berarti ada di antara orang Yahudi, di antara orang Nasrani yang mereka kerjakan, yang mereka tetap berbuat baik kepada orang tua. Nah, yang mereka masih mentauhidkan Allah, masih ada waktu itu. Nah, yang mereka bayar zakat, yang mereka sholat, yang mereka na'am memperhatikan anak yatim, ada, tapi cuma sedikit di antara mereka. Nah, yang namanya dan kaidahnya, nah, kebanyakan seseorang itu dinilai karena mayoritas, kebanyakan. Jadi jangan salahkan ketika seorang menyatakan bahwasanya orang Yahudi itu berpaling, mereka menolak perintah mentauhidkan Allah, karena mayoritasnya kayak gitu sih, walaupun ada di antara mereka yang berbuat baik. Nah, fakhbaru anna qalilan minhum asamu asnam anna qalilan minhum asamahumullahu wasabatahum. Allah mengkhabarkan bahwasanya sedikit di antara mereka yang Allah jaga, yang Allah kokohkan di atas agama itu ada, tapi cuma sedikit, dan alhamdulillah kemudian mereka masuk Islam. Nah, kenapa kok sama ya dalam Al-Quran dan Taurat, Injil dan Al-Quran kok sama mentauhidkan Allah, suruh sholat zakat, akhirnya mereka tertarik kemudian masuk Islam, ada tapi cuma sedikit di antara mereka. Maka khatulah, inilah beberapa enam asas dalam agama ini, baik dalam Yahudi maupun Nasrani maupun Islam, enam yang akan menimbulkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, yaitu ketika mereka mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, ketika mereka berbuat baik kepada kedua orang tua mereka, berbakti dengan orang tua, berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan anak yatim, orang miskin, ketika mereka jujur berbuat dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku, ketika mereka sholat, bayar zakat, insyaallah mereka akan dijaga oleh Allah SWT, akan berikan hidayah kepada mereka, Allah akan jadikan hati mereka tenang. Nah, dan Allah akan selamatkan mereka dari azab kubur, dan Allah selamatkan mereka dari azab api neraka. Semoga Allah SWT selamatkan kita di dunia, dalam barzah, dan di akhirat. Mudah-mudahan apa kita sampaikan ini bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkan dakwah ini. Semoga terus Allah berikan nikmat kepada kita untuk terus mengkaji Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita terbimbing dalam berbicara, berkeyakinan, dan beramal. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahmatullah. Assalamualaikum.